Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para ikhwan, para akhwat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Qamdatut Talib li Nailil Ma'arib, karya Al-Alamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu taala, yang merupakan kitab fikih dalam mazhab Hambali. Kita sampai pada bab tentang wudu, babul wudu'i, bab tentang wudu. Di sini muhaddiq menjelaskan definisi wudu, yaitu Syekh Dr. Mutlak bin Jasir Al-Jasir hafizahullah taala. Beliau menjelaskan definisi wudu di catatan kaki nomor 1, al-wudu'u bi dhammil wawi, wudu dengan wawunya di dhammah, ya, karena nanti ada wudu, ada wadu dengan wawunya di fathah. Adapun wudu dengan wawunya di dhammah adalah fi'lul mutawaddi'i. Ya, wudu itu perbuatan orang yang berwudu, perbuatan wudunya. Minal wada'ati wa hiya an-nadhafatu wal husnu. Yang ini merupakan turunan dari kata-kata wada'ah. Wada'ah artinya an-nadhafah, kebersihan, dan husnu, keindahan. Li'annahu yunadhifu al-mutawaddi'a wa yuhassinuhu. Karena orang yang berwudu, dia itu membersihkan anggota wudunya dan memperindahnya, memperbagusnya. Wa bi fathiha ismun lima yatawaddau bihi. Adapun kalau wadu, wawunya di fathah, maka itu adalah nama atau istilah untuk media wudunya, ya, yaitu air wudu. Jadi kalau wudu dengan dhammah itu perbuatan orang yang berwudu. Kalau wadu dengan wawunya di fathah itu air wudunya. Wal wudu syar'an, adapun definisi wudu secara syar'i adalah istimalu ma'in tahurin mubahin fil a'dha'il arba'ati. Wudu adalah menggunakan air yang suci dan mubah untuk membersihkan empat anggota wudu. Wahia al-wajhu wal-yadaini wal-ra'su wal-rijlaini ala sifatin makhsusatin. Empat anggota wudu tersebut adalah, pertama wajah, yang kedua adalah dua tangan, yang ketiga adalah kepala, yang keempat adalah dua kaki, dengan sifat-sifat atau tata cara yang khusus. Nah, kenapa hanya empat ini? Kenapa hanya wajah, tangan, kepala, dan kaki? Nanti akan kita jelaskan. Ya, kemudian kita kembali ke matan. Al-Alamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullah mengatakan, furuduhu, furudnya wudu. Ya, perlu perhatikan di sini menggunakan kata-kata furud atau fardun, ya, fardul wudu, yang mana kata-kata furud itu sama dengan arkan. Ya, fardun sama dengan ruknun, rukun. Jadi ini maksudnya membahas rukun wudu. Dan perlu diketahui furud dengan arkan sama artinya, ya. Furud sama dengan arkan, fardun sama dengan ruknun. Yang ada perbedaan adalah antara ruknun dengan wajibun, ya, atau furudun dengan wujubun. Antara fardun dengan wajib atau ruknun dengan wajib ini ada khilaf di antara ulama, apakah sama atau beda. Dalam mazhab Hambali, antara fardun dengan wajibun beda, ya. Kalau fardun ini harus ada, kalau tidak ada maka tidak sah, baik karena sengaja ataupun karena lupa. Ya, kalau tidak ada satu saja, maka suatu amalan ibadah tidak sah walaupun karena lupa. Karena ini adalah fardun atau ruknun, rukun. Sedangkan wajibun dalam madzhab Hambali yang disebut dengan wajib wudu, wajib sholat, wajib puasa dan seterusnya adalah perkara yang kalau sengaja ditinggalkan maka batal amalan, batal ibadah. Tapi kalau kelupaan, kelupaan tidak dikerjakan maka tidak batal, ya, sah. Dia tidak dikerjakan karena lupa maka ibadah tetap sah. Berbeda dengan ruknun atau fardun tadi. Kalau ditinggalkan atau terluput karena lupa, maka tetap tidak sah. Ini perbedaan antara fardun dengan wajibun. Nah, jadi di sini penulis membahas tentang furudul wudu atau arkanul wudu, rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ya, dan yang namanya membasuh adalah meratakan air, ya, dan mengalirkannya. Ya, meratakan air dan mengalirkan, mengalirkan air dan meratakannya. Jadi kalau bagian wudhu yang ghuslun itu harus diratakan dan harus ada aliran air, artinya air mengalir di anggota wudhu tersebut. Misalnya kalau di sini ghuslul wajhi, membasuh wajah, maka air harus mengalir di wajah, harus ada aliran dan harus rata mengenai semua area wajah, yang mana nanti area wajah akan dijelaskan nanti, ya. Tidak boleh ada satu area pun yang terluput, ya, berbeda dengan nanti mashun, mengusap. Kalau mengusap itu tidak harus rata dan tidak harus ada aliran, yang penting dilewati. Mashun, mashun itu yang penting imrar, yang penting dilewati dengan air. Nah, ini bedanya ghuslun dengan wajhun, dengan mashun. Jadi yang pertama adalah ghuslul wajhi, mencuci atau membasuh wajah. Yang kedua atau wa minhu famun wa anfun, dan termasuk wajah adalah mulut dan hidung, artinya berkumur, matmabah, dan masukkan air ke hidung, yaitu istinsyak. Ya, jadi berkumur-kumur dan istinsyak ini termasuk membasuh wajah, termasuk cakupan membasuh wajah. Dalil berkumur-kumur dan dalil memasukkan air ke hidung itu sudah tercakup dalam dalil membasuh wajah. Dan jumhur ulama mengatakan mengatakan berkumur dan masukkan air ke hidung hukumnya wajib, ya, sebagaimana wajibnya membasuh wajah. Kemudian yang kedua, rukunnya kedua, ya, tadi yang pertama adalah membasuh wajah termasuk kumur dan masukkan air ke hidung. Yang kedua, wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ya, perhatikan, ini menggunakan ghusl, ghuslun juga, ya. Ghuslul yadaini, mencuci atau membasuh kedua tangan sampai mirfaq, sampai ke siku, atau bahkan di sini ma'al mirfaq. Kata-kata ma'al mirfaq boleh menjelaskan bahwasanya siku itu harus basah juga. Jadi siku, siku ini adalah bagian yang harus terkena air juga, ya, tidak sebagaimana mendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak harus, ya, karena dalam ayatnya ilal mirfaqain, ya, di sana menggunakan kata-kata ila, sampai, sehingga ada khilaf apakah sikunya termasuk atau tidak. Namun yang rajih siku termasuk, ya, makanya di sini beliau katakan ma'a, bersama dengan kedua siku. Dan ini juga ghusl, ya, ini juga dicuci, dibasuh, artinya semua, semua anggota lengan dari mulai siku sampai ujung jari ini semua harus merata terkena air dan harus ada aliran air yang mengalir di sini. Kemudian Di ada telepon. Di ada telepon. Ya. Ya, mohon maaf. Kita lanjutkan. Rukun yang ketiga adalah wa mashur ra'si kullihi wa minhu al-udhunani, mengusap kepala seluruhnya. Dan termasuk kepala adalah udhunan, dua telinga. Ya, membasuh apa? Mengusap kepala seluruhnya dan termasuk dua telinga. Dan di sini perhatikan menggunakan kata-kata mashun, mengusap. Sehingga mengusap kepala tidak harus meratakan air di kepala, artinya tidak harus sampai air terkena kulit kepala semua, atau tidak harus semua rambut menjadi basah. Karena mashun itu intinya adalah imrar, melewatkan air. Kemudian rukun yang keempat adalah wa ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, di sini juga menggunakan kata-kata ghasl, mencuci atau membasuh. Ya, berarti air harus merata mengenai semua bagian dari kaki. Ya, mulai dari mata kaki sampai ke bawah, sampai qadam. Dan di zaman Nabi ada sahabat yang ketika berwudu itu ada bagian kakinya yang tidak terkena air wudu sebesar koin, sebesar koin, ya, sangat kecil gitu ya. Tapi Nabi mengingkari orang yang berwudu ini sambil mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka ya bagi kaki yang tidak terkena air wudu dan dia diancam dengan neraka. Ya, sehingga harus diperhatikan bahwasanya berwudu itu harus sempurna, jangan sampai ada anggota wudu yang harusnya kena air namun tidak kena air, ya, tidak rata dengan air. Ya, salah satunya tadi kaki. Kemudian rukun wudu yang kelima adalah watartibun, dan berurutan. Ya, namun berurutan di sini artinya urutan yang wajib, karena nanti ada urutan yang tidak wajib. Ya. Dan di sini yang disyaratkan adalah urutan-urutan yang wajib, yaitu empat anggota wudu tadi. Ya. Apa namanya? Wajah, kemudian kedua lengan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ini urutan wajib. Ya, tidak boleh tertukar. Empat ini enggak boleh tertukar. Dan yang berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-6, ya Allah Ta'ala katakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak salat, maka ghusl, ya, cucilah, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan cucilah, basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah, basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Nah, di sini disebutkan, dalam ayat ini disebutkan empat anggota wudu. Ya, wajah, lengan atau tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ya, makanya tadi dalam definisi wudu secara syar'i hanya disebutkan wudu itu menggunakan air yang mubah, yang mensucikan pada empat anggota wudu, karena inilah yang disebutkan di dalam ayat. Dan wudu itu sudah sah kalau empat ini sudah dilakukan. Wudu itu sudah sah kalau empat ini sudah dilakukan, sudah membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, sudah sah. Ya, dengan memperhatikan dua rukun yang sisanya nanti. Ya, tadi rukun yang kelima adalah tertib, berurutan. Rukun yang keenam wa muwalatun, muwalah. Muwalah artinya bersambungan, tidak terputus gerakan wudhu yang satu dengan gerakan wudhu yang lain. Nah, di sini disebutkan definisi muwalah, yaitu bi alla yuakhira ghasla udwin hatta yajifa ma qablahu, yaitu tidak menunda mencuci anggota wudhu yang setelahnya sampai anggota wudhu yang sebelumnya kering. Nah, itu patokan menunda. Jadi kalau misalnya mencuci wajah, ya, setelah mencuci wajah sudah selesai, kemudian orang itu melakukan aktivitas lain, misalnya buka handphone, ya. Kemudian sambil buka handphone ternyata air yang ada di wajah kering, sudah tidak ada. Baru setelah itu dia mencuci kedua tangannya. Ya, maka ini tidak muwalah, tidak bersambungan. Ya. Seharusnya ketika sudah selesai mencuci wajah, ya, langsung mencuci kedua tangan, tidak terputus oleh aktivitas apapun. Dan kalau ada aktivitas yang sebentar ya, yang ringan seperti misalnya menggulung lengan baju ya. Setelah mencuci wajah sudah selesai, kemudian ingin mencuci tangan kok masih belum digulung, maka digulung dulu ya, digulung yang kanan, digulung yang kiri, kemudian baru mencuci lengan. Maka ini tidak mengapa ya, selama tadi, selama air yang ada di wajah itu masih belum kering ya, selama wajah belum kering, ini tidak menyelisihi muwalah, artinya tidak melanggar rukun muwalah. Jadi itu definisi muwalah. Muwalah artinya sudah berpindah ke gerakan yang selanjutnya sebelum gerakan sebelumnya kering, sebelum anggota sebelumnya kering. Nah, ini 6 rukun wudu. Ya, jadi mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, tertib, dan mualah. 6 rukun wudu. Kemudian wasyurita lahu walighuslin, dan disyaratkan bagi wudu dan juga bagi mandi, artinya mandi junub ya, mandi haid atau mandi yang wajib yang lainnya. Ya. Dipersyaratkan beberapa perkara. Ya, di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 syarat. Jadi ini 5 syarat berlaku untuk wudu dan juga berlaku untuk mandi. Yang pertama adalah niyatun. Yang pertama adalah menjatuhkan niat. Ya, jadi syarat bedanya dengan rukun. Kalau rukun itu ada di dalam ibadah, kalau syarat ada di luar ibadah. Kalau tadi rukun wudu itu kan pertama membasuh wajah. Membasuh wajah ini sudah ada di dalam wudu, sudah termasuk di dalam rangkaian aktivitas wudu. Mencuci tangan, mengusap kepala, semuanya sudah ada dalam rangkaian ibadah wudu. Adapun syarat itu di luar ibadah. Di luar ibadah, contohnya di sini niat. Maka niat itu sebelum melakukan wudu ya, sebelum melakukan wudu atau beberapa saat sebelum melakukan wudu ya. Jadi itu bedanya syarat dengan rukun. Kalau rukun di dalam, kalau syarat di luar. Dan dua-duanya ini adalah perkara yang kalau ditinggalkan satu saja tidak sah ibadah ya, rukun wudu kurang satu tidak sah, syarat wudu kurang satu juga tidak sah wudunya, baik karena sengaja ataupun karena lupa. Jadi yang pertama adalah menjatuhkan niat. Dan niat itu ya, memang ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama membolehkan untuk melafalkan niat. Bahkan ini salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Membolehkan untuk melafalkan niat. Yang wajib memang di dalam hati. Namun ulama khilaf apakah boleh dilafalkan atau tidak. Jadi letak khilafnya di situ. Adapun ulama sepakat bahwasanya yang wajib adalah niat yang dijatuhkan dalam hati. Ya, dan ulama juga sepakat bahwasanya tidak wajib diucapkan. Ya, perhatikan ya, ulama sepakat niat itu yang penting adalah yang di dalam hati. Dan ulama juga sepakat bahwasanya tidak wajib diucapkan. Yang ada khilaf adalah apakah boleh kalau diucapkan? Apakah dianjurkan kalau diucapkan? Itu ya ada khilaf di situ. Dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali mengatakan dianjurkan untuk melafalkan niat. Namun yang dirujukkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan juga dirujukkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah, dan juga salah satu pendapat Al-Imam Ahmad bahwasanya tidak disyariatkan melafalkan niat. Ya, tidak disyariatkan melafalkan niat karena tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh para sahabat, tidak dicontohkan oleh para tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Ya, mereka tidak pernah meriwayatkan atau menukilkan kepada kita bagaimana lafaz niat. Ya, seperti misalnya nawaitul wudu'a ya, dan semisalnya. Ini tidak pernah kita dapati dari nabi, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in tentang lafal seperti ini. Maka yang penting niat itu di dalam hati. Dijatuhkan niat bahwasanya saya ingin berwudu untuk sholat atau untuk baca Quran atau untuk yang lainnya. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya niat yang merupakan syarat yang harus ada itu yang paling minimal adalah niat yang dijatuhkan sebelum rukun yang pertama. Ya, sebelum rukun yang pertama. Artinya kalau orang tidak menjatuhkan niat sebelum baca basmalah, sebelum berwudu, tapi dia menjatuhkan niatnya sebelum mencuci wajah, maka sah. Ya. Karena yang penting ada niat, dan batas paling minimalnya adalah sebelum rukun yang pertama. Rukun yang pertama tadi apa? Ghuslul wajhi, mencuci wajah. Maka paling minimalnya menjatuhkan niat dalam hati itu ketika mau mencuci wajah. Andaikan lupa ya untuk berniat di awal wudu. Kemudian syarat yang kedua, wa tahuriyatu ma'in. Air yang digunakan adalah air yang suci. Air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang ketiga, wa ibahatuhu. Air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang mubah, bukan air hasil curian ya. Bukan air milik orang lain yang tidak boleh digunakan. Syarat yang keempat adalah wa izalatu ma yamna'u wusulahu. Harus menghilangkan semua perkara yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Ya, menghilangkan semua perkara yang bisa menghalangi air terkena kulit seperti seperti cat, ya, seperti mungkin yang dipakai di tangan yang bisa menghalangi air atau yang lainnya. Dan syarat yang kelima adalah waqita'u mujibin. Terputusnya semua mujib, semua hal yang mewajibkan untuk wudu. Artinya apa? Artinya pembatal wudu. Ketika orang mau berwudu, dia harus terputus dari semua pembatal wudu. Artinya dia tidak boleh ada najis. Ya, kemudian dia tidak boleh dalam keadaan buang air ya, sambil mau wudu sambil buang air ya. Misalnya pipis di celana, ini enggak boleh. Kemudian dia, andaikan dia sudah buang air sebelumnya, maka dia harus sudah istinja atau istijmar. Ya, karena ini buang air ini adalah pembatal wudu. Dan dia tidak bisa hilang sampai melakukan istinja atau istijmar. Nah, ini lima syarat wudu. Yang pertama niat, yang kedua menggunakan air yang suci dan mensucikan, yang ketiga menggunakan air yang mubah, yang keempat menghilangkan semua perkara yang bisa menghalangi air, yang kelima terlepas dari semua pembatal wudu. Kemudian watajibu fihima, dan diwajibkan bagi wudu dan mandi. Nah, berarti di sini membahas tentang wajib wudu. Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal, ada perbedaan antara arkan dengan wajib, antara rukun dengan wajib. Kalau tadi rukun itu harus ada, walaupun lupa, kalau tidak dilakukan maka tidak sah. Tapi kalau ini wajib, ya, wajib itu kalau sengaja tidak dilakukan maka batal wudunya. Ya, tapi kalau kelupaan maka tidak apa-apa, tidak membatalkan wudunya. Yaitu at-tasmiyatu ma'adzukri. Yang diwajibkan ketika berwudu adalah membaca basmalah atau membaca tasmiyah. Baca tasmiyah itu membaca bismillah. Ya. Ma'adzukri dengan diucapkan. Ya, bukan di dalam hati tapi diucapkan, yaitu mengucapkan bismillah. Ini dalam pendapat madhab Hambali hukumnya wajib, ya, wajib wudu. Artinya kalau sengaja tidak baca basmalah maka wudunya tidak sah. Karena Nabi mengatakan la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah, tidak mengucapkan tasmiyah. Ya, namun pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya baca tasmiyah itu hukumnya sunnah saja. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan wallahu taala alam, ini pendapat yang lebih kuat, karena kata beliau, kata Syekh Ibn Al-Utsaimin, beliau mengatakan semua dalil tentang tata cara wudu, baik surat Al-Maidah tadi ayat ke-6, adapun hadisnya, demikian juga hadisnya Imran bin Husain, demikian juga hadisnya Abdullah bin Zaid, ya, hadisnya Utsman bin Affan dan yang lain-lain, itu semua tidak menyebutkan membaca tasmiyah. semuanya hadis tentang tata cara rinci berwudu, tapi tidak menyebutkan bahwasanya Nabi mengucapkan tasmiyah atau mengajarkan untuk mengucapkan tasmiyah. Ya, sehingga membaca tasmiyah hukumnya sunnah, ya, tidak sampai wajib, wallahu a'lam. Kemudian fayanwi indaha aw qablaha biyasirin. Kemudian menjatuhkan niat. Ya, menjatuhkan niat ketika tasmiyah indaha. Perhatikan indaha hanya kembali kepada tasmiyah. Menjatuhkan niat ketika baca tasmiyah aw qablaha atau sebelum baca tasmiyah. Biyasirin sejenak. Ya, sebelum baca bismillah sudah menjatuhkan niat dalam hati. Niatnya apa? Niatnya raf al-hadathi awit toharata lissolati mathalan. Ya, contohnya niat untuk mengangkat hadath. Ya, misalnya karena baru buang air kecil atau baru buang air besar, maka ingin mengangkat hadas. Hadas buang air ini diangkat dengan cara berwudu. Ya, maka diniatkan, saya wudu untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Atau meniatkan berwudu untuk sholat. Atau niat-niat yang lainnya. Wa inna wa ma yusannu lahu, dan andaikan seseorang berwudu dengan niat untuk ibadah-ibadah yang sunnah, contohnya kaqiraatin, ya, contohnya membaca Al-Quran. Ya, perhatikan ya di sini yang disebutkan qiraah bukan masul mushaf, bukan menyentuh mushaf, tapi qiraah yaitu membaca. Maksudnya di sini adalah membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf itu hukumnya sunnah, disunnahkan berwudu dulu. Ya, disunnahkan untuk berwudu dulu. Adapun menyentuh mushaf, maka dalam mazhab Hambali hukumnya wajib wudu dulu. Ya, jadi bedakan ya, di sini yang dibahas adalah qiraah, membaca. Artinya melafalkan Al-Quran tanpa menyentuh mushaf atau dari hafalan gitu ya. Maka disunnahkan wudu. Adapun baca dari mushaf, kalau dipegang, disentuh, maka hukumnya wajib berwudu. Nah, jadi di sini beliau juga sambil menyebutkan perkara-perkara apa saja yang disunnahkan untuk didahului dengan wudu. Contohnya tadi, baca Quran. Wa adhanin, demikian juga adhan. Adhan disunnahkan wudu dulu sebelumnya. Wa raf'i syakkin wa ghadabin, demikian juga untuk menghilangkan keraguan dan menghilangkan marah. Ketika seseorang itu was-was, ragu, atau dia sedang marah, maka disunahkan berwudu. Aw nawa tajdida nasyan hadatsahu. Atau seseorang yang dia berniat untuk mengulang wudunya, dan dia lupa, dia ini tadi sudah berhadas atau belum. Ya. Misalnya orang sholat maghrib, ya sebelum sholat maghrib tentunya wudu dulu ya. Setelah sholat maghrib, kemudian dia di masjid sampai waktu isya. Ketika masuk waktu isya, dia lupa tadi saya selama di masjid ini wudunya batal atau belum. Ya, saya melakukan hadas atau tidak. Ya, maka dia putuskan untuk berwudu lagi saja, mengulang wudu walaupun dia merasa ragu sudah batal atau belum. Maka andaikan dia ternyata realitanya sudah berhadas. Dan dia niatkan, pokoknya saya mengulang wudu dalam rangka untuk mengcover keraguan, ya. Artinya tadi itu saya ragu batal atau tidak, ya. Kalau gitu saya yang penting wudu aja lah. Ya. Maka ini pun tidak mengapa, ini sah. Awil ghusla li nahwi jum'atin aw idin, atau berwudu atau mandi, ya, mandi untuk sholat Jumat atau mandi untuk sholat Id, ini hukumnya sunnah. Irtafa'a hadatsuhu, ya, maka kalau orang wudu dengan niat-niat tadi itu semua bisa menghilangkan hadatsnya, ya. Misalnya kalau orang misalnya buang air kecil, ya, kemudian setelah itu dia mau baca Quran dan dia niat berwudu untuk baca Quran, maka hadas yang dia lakukan sebelum baca Quran tadi, buang air kecil, juga hilang. Paham ya? Kalau misalnya orang itu sebelumnya buang angin, ya, kemudian dia mau adzan. Ketika mau adzan dia wudu, niatnya mau adzan, wudu untuk adzan. Maka ini juga sekaligus menghilangkan hadas, buang angin dia. Jadi intinya kalau orang berniat wudu dengan niat-niat tadi, baca Quran, azan, menghilangkan marah, menghilangkan ragu, mengulang sekedar mengulang wudu atau yang lainnya, ini sekaligus juga menghilangkan hadas. Kemudian wa in tanawwa'at ahdatsun fa nawa ahdaha irtafa'a kulluha. Kalau seseorang melakukan beberapa hadas, kemudian dia hanya meniatkan untuk menghilangkan salah satunya saja, maka semua hadasnya hilang secara bersamaan. Misalnya kalau orang itu pertama dia buang angin misalnya, kemudian setelah itu dia buang air besar, ya kemudian setelah buang air besar dia keluar, dia beraktivitas, kemudian setelah itu dia ya buang air kecil, ya kemudian dia ingin baca Quran. Ya, dia ingin misalnya ingin menyentuh mushaf dan baca Quran sampai menyentuh mushaf. Sehingga dia berwudu untuk menghilangkan hadas buang air kecil tadi atau berwudu untuk baca Quran. Maka dengan dia sekali berwudu, sekali melakukan wudu, maka semua hadas-hadas tadi hilang semua. Ya, buang angin, buang air besar, buang air kecil, semuanya hilang dengan sekali berwudu dengan satu jenis niat saja. Artinya tidak perlu dia berwudu sampai 3 kali, ya, tidak perlu. Kemudian setelah di sini penulis menyebutkan tentang wajib-wajib wudu, ya, yang mana wajib wudu itu tadi ada 2. Yang pertama membaca tasmiyah. Yang kedua adalah menjatuhkan niat sebelum tasmiyah. Ya. Sebelum tasmiyah atau ketika tasmiyah. Ini 2 wajib wudu. Walaupun tadi masalah tasmiyah yang rajih tidak wajib. Kemudian penulis berpindah lagi membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Beliau mengatakan, wa yusannu ayanwiya inda awwali masnunin wujida qabla wajibin. Dan disunahkan untuk berniat, menjatuhkan niat sebelum perkara yang sunnah yang pertama. Ya, wujida qabla wajibin, yang ada sebelum yang wajib. Artinya disunahkan untuk menjatuhkan niat sebelum baca basmalah, ya, dan juga sebelum mencuci kedua tangan, karena mencuci kedua tangan hukumnya sunnah. Ya, jadi ini beliau ingin menjelaskan orang menjatuhkan niat sebelum basmalah, ya, ini hukumnya tadi wajib. Ya. Namun andaikan kelupaan, tidak mesti langsung batal wudunya. Ya, jadi membaca basmalah sebelum menjatuhkan niat sebelum basmalah dan sebelum melakukan cuci tangan, ini hukumnya wajib dan sunnah. Ya, jadi kalau ingin menggabungkan keduanya, ya bacalah basmalah sebelum menjatuhkanlah niat sebelum baca basmalah dan sebelum mencuci tangan. Maka orang yang demikian dia melakukan wajib dan sunnah. Ya, sekali lagi, jatuhkanlah niat sebelum baca basmalah dan sebelum cuci tangan. Maka dia melakukan yang wajib dan sunnah. Nah, namun kalau kelupaan dan dia sudah sampai kumur, sudah sampai masuk air ke hidung, belum jatuhkan niat, maka masih bisa sah wudunya kalau dia jatuhkan niat sebelum mencuci wajah. Ya, karena itulah yang rukun. Itu yang syarat, Afan. Itu yang syarat. Niat yang merupakan syarat yang tidak boleh hilang. Itu minimalnya dijatuhkan sebelum mencuci wajah. Fayanwi thumma yusammi thumma yaghsilu kaffayhi thalathan. Maka ini tata cara wudu, ya. Yang berurutan dari awal. Pertama adalah niat, menjatuhkan niat dalam hati. Kemudian yusami membaca bismillah. Kemudian ya silu kafahi taratam, mencuci kedua tangannya 3 kali. Ya, mencuci kedua tangan itu sampai pergelangan tangan. Ya, dicuci tangan kanan sampai pergelangan, tangan kiri sampai pergelangan. Dan disunahkan untuk menyela-nyela jari. Ya. Sebanyak 3 kali, artinya tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Ya, dan yang namanya kaffain atau al-kaffu telapak tangan. Ini mencakup yang bagian yang putih dan juga yang hitam. Artinya dua-duanya ini disebut dengan kaf. Ya. Kemudian setelah itu thumma yatamadmadu. Setelah itu berkumur-kumur. Setelah tadi niat baca bismillah, kemudian cuci kedua tangan, kemudian setelah itu kumur-kumur. Thumma yastansyiqu bi yaminihi. Kemudian masukkan air beristinsyak dengan tangan kanannya, masukkan air. Wa yastanthiru bi yasarihi. Kemudian mengeluarkan airnya dengan tangan kiri. Ya. Jadi ini semua dilakukan dengan satu cidukan. Ya, makanya beliau katakan di sini salasan salasan. Ya, perhatikan ya, tadi beliau sebutkan yaghsilu kafaihi salasan. Mencuci kedua tangan tiga kali. Ya, kemudian beliau sebutkan salasan salasan ini setelah menyebutkan tiga perkara. Ya tamadmad, ya tamadmad, kemudian yastansyik, kemudian yastanthir. Berarti ini dilakukan sekaligus dengan satu cidukan. Paham ya? Tadi salasan itu cuci tangan, kemudian disebut salasan lagi ya setelah menyebutkan tiga perkara. Ya, beliau tidak katakan thumma yatamadmad salasan, thumma yastansyik salasan, wa yastanthir salasan, tidak, tapi digabungkan dulu ya, kemudian baru salasan-salasan. Ini maksudnya apa? Maksudnya tiga perkara ini dilakukan sekaligus. Sekali cidukan, mengambil air sebagian dimasukkan ke mulut, ya tamat-mat, ya berkumur-kumur, sisanya dimasukkan ke hidung. Ya, dimasukkan ke hidung, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Ya, namun tata cara yang tadi kita sebutkan itu tata caranya sunnah. Ya. Yang penting orang itu kumur dan masukkan air ke hidung itu sudah memenuhi atau sudah menggugurkan kewajiban. Tapi mengenai tata caranya itu dengan satu cidukan, kemudian masukkan air dengan sebagian air di cidukan ini ke mulut, kemudian sisanya ke hidung, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri, ini sunnah. Artinya apa? Artinya kalau orang memisahkan cidukan, ini pun tidak mengapa. Satu cidukan untuk kumur-kumur, ciduk lagi untuk hidung, kemudian berkeluarkan, dua cidukan. Ya. Atau juga kalau orang tidak mengeluarkan air dengan tangan kirinya, ya, tidak istinsar dengan tangan kirinya juga tidak mengapa. Ya, tidak sampai membatalkan wudunya. Yang penting orang itu melakukan kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Itu sudah menggugurkan kewajiban. Ya, namun tadi ya, yang sempurna, yang sesuai sunnah Nabi adalah satu cidukan. Sekali ciduk, sebagian masukkan ke mulut, sisanya masukkan ke hidung dengan tangan kanan. Kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri, ya kemudian baru keluarkan yang di mulut. Seperti itu. Dan memasukkan air ke mulut dan ke hidung itu sampai pertengahan mulut. Ya, sampai pertengahan mulut. Dan sampai pertengahan hidung. Ya. Adapun ketika berpuasa maka cukup sampai depan, ya. Cukup sampai masuk sedikit di mulut ataupun di hidung. Ketika tidak puasa maka sampai pertengahan, pertengahan mulut dan pertengahan hidung. Ya, ini disebut mubalaghah, yang bersungguh-sungguh. Adapun ketika berpuasa maka cukup sampai di depan saja. Kemudian tadi salasan salasan tiga kali, ya artinya melakukan rangkaian tadi tiga kali ya, ciduk air, masukkan sebagian ke mulut, sebagian ke hidung, keluarkan, ini sekali, ambil lagi satu cidukan lagi, kemudian masukkan ke mulut lagi, sebagian ke hidung, keluarkan dua kali, dan lakukan yang ketiga seperti itu. Ya. Thumma yaghsilu wajhahu min manbati sya'ril ra'si al-mu'tadi ma man hadara min al-lahyaini wadh-dhaqni tulan. Kemudian setelah itu membasuh wajahnya. Ya, tadi setelah kumur dan masukkan air ke hidung adalah setelahnya adalah membasuh wajah. Nah, di sini disebutkan tentang batasan area wajah. Itu dari manbati sya'ril ra'si, tempat tumbuhnya rambut kepala. al-mu'tadi yang normal ya. Artinya kalau ada yang tumbuh rambut di sini ya, tumbuh rambut di jidat misalnya, itu yang tidak lazim, maka itu tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah tempat tumbuh rambut yang normal ya. Mohon maaf, seperti di sini misalnya ya, di sini ya, tempat tumbuh rambut yang normal. Ma man hadara minal lahyaini, sampai memutar ke rahang, wa dhaqni, dan sampai ke dagu, tulan, ini batasan memanjangnya, yaitu ini memanjang ya, dari tempat tumbuh rambut kepala ke bawah sampai rahang sampai dagu, ini batasan wajah ya, batasan wajah sampai sini sampai dagu. Wa ma bainal udhunaini ardan, dan tempat tumbuh rambut antara dua telinga. Jadi ini takdirnya tadi apa, atofnya kepada man batis sya'ri ra'si bainal udhunaini gitu ya. Man batis sya'ri ra'si bainal udhunaini, tempat tumbuhnya rambut antara dua telinga, artinya sini. Ardon, ini lebarnya. Jadi beliau menjelaskan area wudu panjang dan lebarnya. Panjangnya dari sini ya, sampai ke dagu, lebarnya dari telinga kanan sampai telinga kiri. Ini tidak harus basuh wajah sampai sini ya, sampai atas ya, atau sampai telinga juga, atau sampai leher. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada hadis sahih yang menunjukkan harus mencuci leher. Ya, jadi leher enggak perlu dibasuh, enggak perlu diusap, enggak perlu ya. Yang nanti ada adalah kepala, kalau leher tidak perlu. Jadi wajah itu cukup tadi tempat tumbuh rambut ya, dari sini sampai ke dagu. Wa ma fihi min sya'rin khafifin wa dhahiril katsifi. Nah, juga apa yang ada di dalamnya ya, berupa rambut-rambut yang tipis dan juga rambut-rambut yang nampak yang lebat. Nah, artinya kalau ada rambut di ini di wajah ya, ini pun harus di cuci ya, harus dimasukkan air, harus dibasuh dengan air. Wa yukhallilu batinahu, ya, dan di sela-sela dalamnya. Artinya kalau ada rambut tadi di wajah seperti cambang gitu ya, ya, maka zahirnya itu diusap dengan air, dan dalamnya harus di sela-sela seperti ini ya. Kalau ada jenggot misalnya, maka di sela-sela. Kalau ada jambang, maka di sela-sela jambangnya. Yaitu batasan wajah. Kemudian setelah wajah, thumma yadaihi ma'a mirfaqaihi thalathan, kemudian kedua tangannya sampai ke siku sebanyak 3 kali ya. Dan ini boleh selesaikan kanan dulu, dan ini lebih utama ya. Jadi dari awal dari ujung jari sampai ke siku diratakan air, dan ketika sudah rata, ketika sudah rata, maka baru terhitung 1 kali. Jadi terhitung 1 kali basuhan, bukan 1 kali gerakan ini, bukan ya. Tapi walaupun gerakannya banyak ya, ketika baru rata setelah beberapa gerakan, baru dianggap 1 kali. Kemudian setelah itu meratakan yang kedua sampai rata semuanya, baru yang ketiga. Jadi patokan satu kalinya adalah ketika sudah rata, itu baru dianggap 1 kali. Rata dari ujung jari sampai ke siku terkena air. Nah, jadi selesaikan yang kanan dulu ya, sampai 3 kali, baru pindah ke kiri. Ini yang lebih utama. Karena termasuk tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kiri. Atau boleh juga selesaikan yang kanan 1 kali, baru setelah itu pindah ke kiri 1 kali, pindah ke kanan lagi 1 kali, pindah ke kiri lagi ya, 1 kali, kemudian pindah ke kanan lagi untuk yang ketiganya, dan baru ke kiri. Jadi boleh selang-seling gitu ya. Kemudian wa yu'fa an yasiri waskhin tahta dhufrin, dan dimaafkan kalau ada kotoran yang yasir, yang sedikit di bawah kuku. Jadi kalau ada kotoran di kuku, ini dimaafkan ya. Walaupun asalnya ini adalah benda yang menghalangi air sampai ke kulit, tapi kalau hanya sedikit dimaafkan, ya tidak dianggap wudunya batal, tidak. Karena kalau pertama kaidahnya sesuatu yang sedikit itu ditoleransi, semua yang sedikit itu toleransi. Kemudian yang kedua, kalau kotoran yang sedikit ini dianggap, artinya dianggap menghalangi air ke kulit, maka akan timbul was-was. Ya jangan-jangan ini wudhu saya nggak sah nih, karena kuku saya kotor gitu ya. Ini akan senantiasa menimbulkan was-was, sehingga ya, kotoran yang sedikit di kuku itu dimaklumi, ditoleransi. Thumma yamsahu ra'sahu. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Thumma yamsahu udhunaihi marratan. Kemudian setelah mengusap kepala dilanjutkan mengusap kedua telinga, dan itu hanya satu kali. Jadi mengusap kepala itu satu paket dengan mengusap telinga. Ya. Dan itu hanya satu kali, bukan tiga kali, ya. Baik sunnahnya ataupun wajibnya sama, itu satu kali. Dan cara mengusap wajah, afwan, cara mengusap kepala ada tiga cara. Yang pertama dari depan ke belakang, kemudian ke depan. Jadi dari depan, ya, atau pertama kita basahi air, basahi tangan dengan air, kemudian kita usap dari depan sampai ke tengkuk. Tengkuk itu tempat numbuhnya rambut yang paling terakhir. Kemudian dari belakang kita tarik lagi ke depan, kemudian masukkan langsung tangan ke telinga, ya, masukkan jari telunjuk ke telinga, kemudian kita usap daun telinga dengan jempol, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, kemudian langsung masuk ya, telunjuk ke telinga dan mengusap dengan jempol. Nah itu sudah cukup, ya, tidak perlu harus basah kuyup kepalanya, tidak. Karena tadi mashun itu adalah imrar, melewatkan air. Cara yang kedua dari belakang, mulai dari belakang, ya, atau basahi dulu tangan dengan air, kemudian dari belakang ke depan sampai tempat tumbuhnya rambut yang depan, kemudian ke belakang lagi, kemudian baru ke telinga, seperti itu. Atau cara yang ketiga dari tengah, dari atas tengah, ya, basahi tangan dengan air, kemudian ke atas, dari atas tengah ke depan, kemudian dari atas tengah ke belakang, kemudian baru mengusap telinga. Itu tiga cara mengusap kepala. Dan dianjurkan, ya, dalam mazhab Hambali dianjurkan untuk memisahkan cidukan, ya. Jadi cidukan untuk mengusap kepala dengan telinga dipisahkan. Jadi usap kepala misalnya ambil air, ya, atau dibasahi tangan dengan air, kemudian usap kepala, ya, dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian ambil air lagi, artinya basahi lagi tangannya untuk mengusap telinga. Itu disunnahkan, ya, dan ini pendapat mazhab Hambali. Walaupun wallahu a'lam, yang zahir dari hadis adalah tidak dipisahkan. Ya, zahir dalam hadisnya Abdullah bin Zaid itu tidak dipisahkan. Ya, maka wallahu a'lam, sebagaimana perkataan belasannya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala, bahwasanya yang tepat tidak perlu dipisahkan. Jadi lanjut, ya. Jadi setelah mengusap kepala langsung mengusap telinga, tidak dipisahkan dengan cidukan yang baru. Kemudian thumma yaghsilu rijlaihi, kemudian setelah itu mencuci kedua kakinya, ma'a ka'baihi, sampai ke mata kaki, thalathan, sebanyak tiga kali. Jadi batasannya adalah mata kaki, karena dalam ayatnya wa arjulahu ilal ka'bain, dan mencuci kakinya sampai ke mata kaki. Ya, dari jari-jemari kaki bawah, telapak kaki sampai ke atas, sampai ke mata kaki. Ya, adapun lebih dari itu, ya, ulama khilaf apakah disyariatkan atau tidak. Ya, apakah itu dianjurkan atau tidak lebih dari mata kaki, ya. Sebagian orang ada yang mencuci sampai ke betis, bahkan ada yang sampai ke lutut. Maka memang ini ada khilaf di antara ulama. Namun yang jelas yang wajib adalah sampai mata kaki. Thumma yaqulu rafi'an basarahu lis-sama. Setelah itu selesai, ya wudu selesai. Sampai setelah mencuci kaki sudah selesai, sudah sah wudu itu. Dan ini tadi yang kita jelaskan adalah tata cara wudu yang sempurna. Ya. Tata cara wudu yang sempurna. Yang paling minimal adalah tadi yang hanya 4 anggota wudu, yang mencuci wajah sekali, mencuci kedua tangan satu kali, kemudian mencuci kepala dan telinga satu kali, kemudian mencuci kaki satu kali. Ini wudu yang paling minimal. Dan ini bisa dipraktekkan dalam kondisi-kondisi darurat, dalam kondisi sempit, waktunya mepet. Bisa praktekkan tata cara wudu yang minimal ya. Mencuci wajah tadi bersamaan dengan kumur dan masukkan air ke hidung satu kali, mencuci kedua lengan satu kali, kemudian mengusap kepala satu kali dan mencuci kaki satu kali. Ini yang paling minimal. Kemudian setelah itu thumma yaqulu rafi'an basarahu lis-sama. Mengucapkan doa berikut ini sambil memandang ke langit, memandang ke atas, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita lihat catatan kaki nomor 3. Hadis ini sahih riwayat Muslim, dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan nas hadis adalah Nabi mengatakan ma minkum min ahadin yatawaddau fa yablughu ayasbighu alwudu'a. Siapa yang berwudu di antara kalian kemudian dia yubaligh, dia bersungguh-sungguh dalam berwudu atau dia menyempurnakan wudunya. Thumma yaqul, setelah itu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang mengatakan doa ini illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Maka dia akan dijanjikan akan dibukakan bagi dia pintu-pintu surga yang jumlahnya 8, yang dia bisa masuk dari pintu mana saja. Ini keutamaan membaca doa setelah wudu. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dan dalam hadis yang lain rawahu At-Tirmidzi, dalam hadis Tirmidzi wazada, terdapat tambahan, yaitu Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini setelah membaca doa tadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini juga hadisnya sahih, jadi boleh ditambahkan. Boleh sampai rasuluh atau boleh ditambahkan sampai mutatahhirin. Namun di sini beliau katakan qala Syekh Ibnu Bazin rahimahullah. Syekh bin Baz mengatakan lakin nadharuhu ila samai fi sanadihi ba'dul maqal. Adapun pernyataan tentang bahwasanya Nabi membaca doa setelah wudu sambil melihat ke atas, maka ini ada permasalahan dalam riwayatnya. Fa idza fa'alahu fala ba'sa wa in tarakahu fala ba'sa. Kata beliau kalau dilakukan ya enggak apa-apa, kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Jadi ada tambahan tadi rafi'an basarahu ila sama. Ya, sambil melihat ke atas, baca doa sambil melihat ke atas, maka ini ada khilaf tentang sanadnya. Ada kelemahan di sanadnya dan nampaknya Syekh Ibnu Baz mengatakan ini sanadnya tidak sahih ya, tentang tata cara membacanya sambil melihat ke atas. Adapun doanya sahih, namun tentang tata cara melihat ke atasnya itu yang dipermasalahkan. Berkata beliau, kalau ingin dilakukan silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian apakah membaca doa setelah wudu sambil mengangkat tangan, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau katakan hendaknya lakukan kadang-kadang saja. Ya. Karena kalau kita lihat hadisnya, Nabi sini disebutkan mengangkat kepalanya ke atas, tapi tidak disebutkan mengangkat kedua tangan. Ya, padahal di sini kan hadisnya Umar menceritakan secara detail praktek Nabi ketika membaca doa setelah wudu. Bahkan sampai disebutkan Nabi melihat ke atas. Tapi tidak disebutkan Nabi mengangkat kedua tangan. Ya, padahal di sisi lain memang pada asalnya berdoa itu mengangkat kedua tangan. Sehingga kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, silakan mengangkat kedua tangan ketika berdoa setelah wudu, namun kadang-kadang saja. Ya, jangan dirutinkan karena Nabi tidak lakukan seperti itu. Kemudian kita tambahkan sedikit lagi. Wa yaghsilu aqta'un baqiya fardhihi. Dan orang yang aqta, apa itu aqta? Kita lihat catatan kaki nomor 4. Al-aqta'u man quti'at yaduhu aw rijluhu. Aqta artinya orang yang termutilasi tangannya atau kakinya. Artinya tangannya terpotong, ya, wallahu billah, atau kakinya terpotong. Maka kata beliau, sisa anggota tangan atau kakinya itu dibasuh, dicuci. Ya, kalau misalnya terpotongnya di sini misalnya, maka ada sisa tangan sampai ke siku, maka ini tetap harus dicuci. Kalau misalnya kakinya terpotong, jari-jari jemarinya misalnya, tapi masih ada bagian yang lainnya sampai ke mata kaki, maka itu tetap dicuci. Adapun kalau tangannya itu terpotong semua atau kakinya terpotong di atas mata kaki, maka dia tidak ada kewajiban untuk mencuci tangan atau kakinya. Kemudian wa yubahu tansyifun, dan dibolehkan untuk tansyif. Tansyif itu mengelap, ya, baik dengan misalnya dengan tisu atau dengan handuk. Ya, dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, jadi setelah wudu boleh dielap dengan handuk atau dengan tisu atau dengan sapu tangan atau yang lainnya. Wa mu'inun, dan dibolehkan untuk adanya mu'in. Mu'in itu orang yang bantu. Artinya boleh orang itu diwudukkan oleh orang lain. Kalau dia memang dalam kondisi sedang sakit misalnya, atau lemah, atau dia terbaring di kasur gak bisa bergerak, maka dibolehkan untuk diwudukkan dengan orang lain. Bahkan ketika memang tidak ada cara lain selain itu, menjadi wajib hukumnya. Kalau sudah datang waktu sholat, kemudian orang itu terbaring sakit di kasur, dan dia gak bisa wudu sendiri, dan satu-satunya cara untuk bisa berwudu adalah dengan dibantu dengan orang lain, maka hukumnya wajib untuk dibantu. Wa man wuddi'a bi'idznihi wa nawahu shohha. Dan siapa yang diwudukan oleh orang lain dengan izinnya, dan dia sudah berniat untuk wudu, maka wudunya sah. Ya, berarti di sini ada syarat. Ya, syarat bolehnya diwudukan oleh orang lain. Pertama, orang yang diwudukan ini sudah dimintai izin. Misalnya orang tua sedang sakit, terbaring di kasur, nggak bisa pergi ke tempat wudu, kemudian ditunggu oleh anaknya. Ya, maka ketika datang waktu sholat, anaknya ingin mewudukkan orang tuanya, dia harus minta izin dulu. Pak, ini sudah datang waktu sholat, gimana kalau saya bantu wudukkan? Oh ya, silakan. Nah, ini berarti sudah diizinkan. Dan juga harus ada niat dari orang yang sakit tadi, orang yang berwudu tadi. Karena niat adalah syarat wudu. Sehingga dia, walaupun dibantu oleh orang lain, tetap dia harus punya niat dalam hati, harus tetap menjatuhkan niat. Catatan kaki nomor 5, ayyubahu lil mutawaddi'i mu'inun yukarribu ma'a wadu'in ma'a wadu'ihi aw ghuslihi aw yasubbuhu alaihi. Maksudnya adalah dibolehkan bagi orang yang berwudu adanya mu'in, adanya orang yang bantu, yang mendekatkan dia air, mendekatkan kepada dia air wudunya atau air mandinya, kemudian yasubbu, memercikkan atau mengelapkan air, mengalirkan air ke orang yang wudu tadi. Ya, maka di sini disebutkan tentang yuqarribu ma'a wudu'in, ya, mendekatkan air wudu. Ya, artinya menolong orang yang berwudu ini bisa dengan cara yang simple, ya, kalau memang mudah itu cukup dengan dia sediakan air saja. Ya, bawa baskom, ya, bawa baskom, nanti orang yang sakitnya wudu di atas kasur. Ya, wudu di atas kasur. Ini cara yang paling simpel selama orang masih mampu. Ya. Nanti wudu di atas kasur, air yang tumpah dari anggota wudunya kembali ke baskom. Jadi kasur tetap tidak basah. Ya. Jadi misalnya cuci tangan di atas baskom, maka air bekas bekas wudunya kembali ke baskom. Dan ini namanya air musta'mal, dan sudah kita bahas ya tentang air musta'mal. Selama airnya itu suci, tidak tercampur dengan najis, maka bisa untuk berwudu sah. Kemudian kalau misalnya tidak mampu untuk duduk gitu ya, enggak mampu untuk bergerak, maka bisa dengan cara yasubbuhu. Airnya dialirkan, dipercikkan oleh orang yang bantu tadi. Ya, kalau zaman sekarang bisa kita gunakan misalnya menggunakan spon ya, atau menggunakan lap. Ya, nanti di bawahnya kita sediakan baskom untuk menampung supaya tidak basah. Ya, kemudian nanti dielap dengan air ke anggota wudunya. Ya, kemudian wajah juga demikian dan seterusnya. Intinya dibantu oleh orang. Ya, bagaimanapun caranya, boleh dengan lap, boleh dengan spon, boleh dengan diciduk dikit-dikit ya dengan tangan. Ya, kemudian dibasuhkan ke anggota wudunya, diusapkan. Ya, ini intinya cara-cara untuk membantu orang lain berwudu. Dan syaratnya tadi dua ya, orang yang wudu itu sudah diminta izin dan dia punya niat. Ya, ini sudah 1 jam lebih ya. Mungkin kita cukupkan dulu apa yang kita bahas pada kesempatan pada pagi hari ini. Mengenai sunnah-sunnah wudu kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, menambah ilmu dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.